Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, atas segala taufiknya kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini, hari Ahad tanggal 14 Sya'ban 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2016 Masehi di Masjid Raya Ukhuwah Denpasar ini dalam rangka kajian rutin setiap pekan pertama dan ketiga Ukhuwah Mualaf Center, yang alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini telah hadir bersama kita Ustadz Ali Nurdin Hafizahullah, yang insya Allah akan membawakan tema berkaitan dengan bulan puasa Ramadan, yaitu nasihat menghadapi puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz nanti dapat menjadi bekal buat kita untuk selanjutnya bisa menjadi acuan kita di dalam menghadapi atau menjalani bulan Ramadan yang insya Allah akan kita jumpai dalam beberapa hari ke depan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa beribadah, terutama di bulan suci Ramadan nanti, sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat-nasihat dan kajiannya. Insya Allah durasinya sekitar 30 menit, Ustadz. Sekitar sampai jam 16.50. Kalaupun ada tanya jawab, kita batasi sekitar 15 menit saja. Karena setelah ini Ustadz harus mengisi kajian di Masjid Darussalam, sehingga supaya ada waktunya tidak terlalu mepet. Nah, Ustaz, kami persilakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah nasihat yang nasihat ini adalah senantiasa kita tidak bosan-bosan untuk mengulang akan nasihat tersebut, yang ini semuanya tidak lepas dari apa yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan-kehidupan kita, terkhusus apa yang insyaallah kita akan hadapi dalam beberapa waktu ke depan biidznillah ta'ala. Sebuah bulan yang dimana di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai keutamaan-keutamaan yang besar, di mana bulan di sana atau bulan tersebut diampuni dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertobat kepadanya, yang dimana di dalamnya penuh dengan berbagai keutamaan-keutamaan, yang tentunya keutamaan-keutamaan tersebut adalah terkhusus bagi mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menjadikan bulan tersebut sebagai bulan dia untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana dia berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, yang dia lebih mengutamakan bulan tersebut dari bulan-bulan yang lainnya. Yang bukan berarti kemudian bulan Ramadan sebagai bentuk dia ketika pada hari-hari di luar bulan Ramadan dia bermaksiat kepada Allah, kemudian seolah-olah bulan Ramadan hanya sebagai tempat untuk istirahat sebentar, setelah itu di luar bulan Ramadan kemudian dia kembali bermaksiat kepada Allah. Maka tidaklah demikian, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Karena sesungguhnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan di bulan tersebut tentunya kepada mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam bulan tersebut dengan ibadah kepadanya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan bermujahadah, dengan berbagai bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan di mana pada bulan tersebut kita diperintah dengan kewajiban yang sangat besar, sangat agung, yaitu kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dengan nama keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka telah diwajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa di antara tujuan dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa ini? Apakah semata-mata menahan dahaga dan haus, menahan dahaga dan lapar? Apakah semata-mata dia kemudian tidak boleh atau tidak kemudian mengumbar hawa nafsunya dengan kemudian dia berhenti dari berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu tidak ada manfaatnya? Maka sungguh di sana ada berbagai hikmah, dan hikmah yang terbesar di antaranya adalah tujuan itu semuanya agar menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kalau kita berbicara tentang masalah takwa ini, sungguh luar biasa urgensi takwa bagi pribadi seorang muslim. Itu adalah merupakan perkara yang sangat agung, sangat mulia. Bagaimana dengan ketakwaan, seorang akan menjadi pribadi yang terjaga dari perkara-perkara yang terkandung padanya keharaman, sehingga dia tidak terjerumus dalam apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan, seorang bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Dengan ketakwaan, dia bisa kemudian bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama Allah, untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya, karena dia tahu bahwasanya seorang muslim tidak boleh bodoh di dalam agamanya, tidak boleh bodoh terhadap urusan sholatnya, tidak boleh bodoh tentang urusan puasanya, tidak boleh bodoh dalam urusan zakatnya. Ketika dia memang diwajibkan atau sudah terkenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, demikian juga dalam urusan ibadah yang lainnya yang dia akan kerjakan tersebut tidak boleh dia bodoh terhadap urusan ibadahnya, tidak boleh bodoh terhadap urusan agamanya tadi. Maka ketakwaan ini adalah merupakan tujuan yang utama dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya terkait dengan puasa atau perintah untuk berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka sungguh ketakwaan adalah perkara yang senantiasa diulang. Nasihat tentang ketakwaan tadi banyak di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, ya, di antara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan banyak terkait dengan wasiat tentang takwa ini. Sampai-sampai sekian banyak ayat perintah untuk bertakwa atau kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hakikat takwa? Ya. Maka dikatakan di dalam apa yang disebutkan oleh sebagian para salaf, ya. Di antaranya disebutkan oleh Talak bin Habib, seorang tabi'in yang mulia, dia mengatakan bahwasanya at-taqwa amalun bi ta'atillah. Seorang beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengamalkan apa-apa yang terkandung padanya ketaatan kepada Allah. Dia menjalankan perintah-perintah Allah dan mentaati apa yang diperintahkan kepadanya, dan dia mengamalkan, merealisasikan. Tetapi bagaimana bentuk amalan yang dikatakan taat di sini? Sebagian orang mungkin mengatakan, "Wah, ini amalan yang baik, amalan ketaatan." Tetapi ternyata tidak berdasarkan dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Seorang mungkin mereka-reka suatu amalan yang dia anggap itu sebagai suatu amalan atau suatu amal soleh, tetapi ternyata dalam Al-Quran dan Hadis, di dalam Al-Quran was Sunnah tidak disebutkan tentang perkara tersebut. Maka tolak ukur disebut suatu amalan sebagai amalan yang soleh, amalan yang baik ketika disesuaikan dengan apa yang telah datang di dalam Al-Quran was Sunnah. Kalau ternyata itu tidak datang dari Al-Quran was Sunnah, tidak datang di dalam apa yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, dan tidak datang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun orang mengatakan itu sebagai amalan baik, maka tidaklah kita mengatakan sebagai amalan yang baik. Kenapa? Karena Allah dan Rasul-Nya tidak menyebutkan itu sebagai amalan saleh. Ya. Maka oleh karena itu amalan yang dikatakan baik, amalan yang dikatakan amalan ketaatan, sebagaimana yang disebutkan setelahnya oleh beliau Talak bin Habib, beliau mengatakan ala nurin minallah. Yang dikatakan amalan yang seorang kemudian mentaati Allah Subhanahu wa taala tadi adalah dibangun di atas apa? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud di sini adalah dia berada di atas cahaya ilmu. Berdasarkan ketaatannya tersebut dibangun di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dibimbingkan dalam Islam ini, tidak boleh seorang membuat-buat suatu ibadah tertentu yang tidak ada bimbingannya di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini urusannya adalah urusan ibadah, urusan agama, enggak boleh seorang membuat-buat perkara yang ternyata keluar dari bimbingan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an was Sunnah. Ya, kalau urusan dunia, ya, telah diisyaratkan oleh Nabi bahwasanya kita ini adalah orang yang lebih paham tentang urusan dunia kita. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Masalah teknologi, masalah berbagai sarana dan prasarana yang terus semakin hari semakin baik dari yang sebelumnya. Ya. Tidak kemudian kita mengatakan bahwasanya lo kalau gitu kita berarti kembali, ya, kalau tidak boleh kemudian membuat perkara-perkara baru dalam agama, berarti kita tidak boleh kemudian naik mobil atau tidak boleh naik pesawat. Bukan demikian. Ya. Karena ini urusan dunia. Terkait dengan teknologi, transportasi, dan yang semisalnya adalah urusan dunia. Ya. Jangan dicampur adukkan. Adapun urusan agama, urusan ibadah, ya, maka inilah yang sifatnya tauqifiyah. Sifatnya harus benar-benar kita mengikuti dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Semua bentuk jenis ibadah yang ada dalam Islam tidak boleh kita membuat-buat sendiri. Nah, inilah bedanya kita kaum muslimin dengan selain mereka. Maka demikianlah keistimewaan Islam dibandingkan dengan selain dari Islam, yang dimana bahwasanya seorang dituntut untuk menjadikan ibadah ini benar-benar di atas bimbingan syariat Allah dan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang mereka berada di atas agama seperti Nasara, demikian juga Yahudi dan yang lainnya. Mereka di dalam suatu amalan yang ada, banyak di antara mereka keluar dari jalur yang telah ditetapkan dalam kitab suci mereka sendiri. Ya. Adanya bentuk pengampunan dosa dengan segala bentuknya. Ya. Yang seorang kemudian mengadukan apa yang ada pada dirinya tersebut kepada seorang yang dianggap sebagai orang yang soleh di antara mereka, dari kalangan para pendeta dan yang semisalnya. Yang seolah-olah dengan apa yang dia adukan tersebut, dengan memberikan berbagai syarat yang ada, atau pengaduan, atau yang semisalnya, itu dianggap sebagai bentuk pengampunan dosa. Ya. Maka apakah ini datang di dalam kitab-kitab suci mereka? Tentunya mereka tidak akan mendapatkan yang seperti ini. Bentuk-bentuk ibadah yang seperti ini sebagai gambaran bahwasanya mereka telah banyak keluar dari koridor syariat. Lebih-lebih lagi dalam bentuk pengkultusan seperti kepada Nabi Isa alaihi salam. Menempatkan Nabi Isa seperti kedudukan atau menempatkan beliau sebagai kedudukan sebagai anak Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan dia sebagai Tuhan. Ya. Maka na'udzubillah. Maka kalau mereka mau jujur, mereka tidak mendapati dari apa yang ada dalam kitab suci mereka perintah atau terkait dengan bimbingan Nabi Isa untuk kemudian mengibadahi diri beliau, tidak ada. Inilah bentuk pengada-adaan perkara-perkara baru yang keluar dari ajaran kitab suci mereka sendiri. Maka Islam untuk menjaga ini semuanya sehingga tidak keluar dari koridor syariat sebagaimana apa yang mereka telah jalani, ya, sampai-sampai mereka membuat atau merevisi kitab suci mereka karena menganggap tidak sesuai dengan zaman dan waktu atau tidak zaman dan tempat, kemudian adanya upaya merubah isi kandungan kitab suci mereka sendiri, ya, maka akhirnya berubah itu semuanya. Tetapi Islam terjaga dari awal sampai akhirnya. Seluruh dunia yang ada di muka bumi ini, Al-Quran adalah sama keadaannya. Ya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka Islam membimbingkan kita untuk berada di atas apa yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kemudian kita keluar, ya, dari apa yang telah ditetapkan dalam syariat Allah, membuat perkara-perkara baru dalam ibadah. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka ketika ada kita mendapati ada sebagian kaum muslimin ternyata mengikuti apa-apa yang menjadi perbuatan dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara misalnya, mengkultuskan orang tertentu sampai tingkatan yang berlebihan, sampai diminta-minta kepadanya berupa rizki atau jodoh, ya, atau yang lainnya, atau bahkan menempatkan Rasulullah sama tingkatan yang berlebihan, datang ke Makkah, ya, dan Madinah, datang ke Makkah untuk berhaji, ya, tetapi tujuannya ada tujuan yang lain. Untuk berangkat ke Madinah Tujuannya bukan berziarah ke masjid Nabi, tetapi berziarah ke kuburan Rasul dalam rangka untuk minta-minta ke kuburan Rasul misalnya. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan, meminta-minta kepada kuburan Nabi. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha dengan yang seperti ini. Sampai-sampai apa? Nabi Muhammad mengatakan la tuturuni kama ataratin Nasara ibn Maryam. Janganlah kalian itu melebih-lebihkan aku, mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani melebihkan Isa bin Maryam, ya, dalam kedudukannya yang berlebihan. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah hamba Allah saja. Hamba Allah, semata-mata adalah hamba Allah. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Bukan sebagai seorang yang menempati kedudukan sebagai sesuatu yang disembah dari selain Allah. Fakulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau adalah hamba Allah tetapi diberikan kelebihan sebagai utusan Allah. Fungsi beliau sebagai hamba Allah tidak boleh untuk kemudian disembah. Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Dan posisi beliau sebagai seorang utusan Allah, sebagai rasul Allah, untuk kemudian tidak didustakan apa-apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kembali tentang ketakwaan tadi, amalan ketaatan tersebut dibangun di atas ilmu. Maka sebagaimana kita mau mengamalkan ibadah berupa puasa pada bulan Ramadan, maka kita dianggap ibadah kita tersebut sebagai amal ketaatan kalau dibangun di atas ilmu. Ya. Jangan sampai kita hanya semata-mata puasa kita hanya sebagai suatu yang sifatnya kebiasaan. Atau tidak mengikuti contoh yang dibimbingkan oleh Rasul. Puasa memang menahan lapar dan dahaga, tetapi dia memulainya dari terbitnya matahari misalnya. Terbitnya matahari. Ya. Padahal bimbingan Rasul mulai kapan? Mulai terbitnya fajar, ya. Shadiq, yaitu ketika berhentinya atau mulainya adalah ketika dikumandangkan azan subuh. Itu berhentinya seorang atau memulai dia dari puasa. Berhentinya dia dari makan dan minum dan permulaan awal puasa. Ada sebagian orang mungkin, "Oh, saya mulainya dari terbitnya matahari." Dia menganggap baik, tapi saya bukanya nanti waktu Isya atau nanti tengah malam. Atau saya enggak berbuka sampai besok, berbuka lagi pada terbit matahari, saya masih mampu. Walaupun mungkin durasinya itu lebih panjang, tetapi yang seperti ini bukan perkara yang dicontohkan oleh Nabi. Bukan sesuatu yang sepele, walaupun niatnya baik, bukan sesuatu yang sepele urusan yang seperti ini. Bahkan konsekuensinya amalan tersebut ditolak dan dia termasuk orang yang berdosa. Bukan semata-mata ditolak, tapi juga dia berdosa. Karena Rasul mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka kata Rasul juga menyebutkan iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati oleh kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini yang diada-adakan. Perkara baru dalam ibadah, dalam agama ini yang diada-adakan oleh manusia, tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati kalian dari perkara ini, perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Karena perkara-perkara yang diada-adakan itu adalah dikatakan sebagai perkara bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Na'udzubillah. Dan dikatakan oleh Nabi dalam hadis tersebut, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Kan ngeri, kan gitu. Jadi kita harus mengkoreksi diri kita, jangan sampai termasuk orang-orang yang mengada-adakan perkara baru. Maka butuh kita ini belajar menuntut ilmu tentang bagaimana puasa kita, sholat kita, terkhusus apa yang akan kita hadapi pada bulan Ramadan. Maka kita harus menjadikan ibadah kita sesuai dengan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Mungkin ada yang anak-anak. Biar di luar. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, karena kita ini ingin ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek-capek tapi ternyata enggak diterima, kan iman. Ya, maka oleh karena itu kita berusaha untuk menjadikan amal ibadah kita mencocoki, benar-benar mencocoki dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa tahu? Dengan belajar. Maka pentingnya kita sebelum menghadapi bulan Ramadan, ya, dengan kemampuan yang ada pada kita belajar, baik dengan melalui bacaan-bacaan atau menghadiri majelis ilmu, ya, tentang apa itu tentang puasa pada bulan Ramadan, bagaimana rincian-rincian yang ada padanya, ya, dan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa tersebut, apa yang dilarang, apa yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan tersebut dan sebagainya. Maka butuh di sini kita untuk benar-benar mempersiapkan diri kita. Ya, dulu para salafus saleh, dulu para salaf di kalangan para ulama, ya, sampai-sampai mereka itu saking bersungguh-sungguhnya menghadapi bulan Ramadan, ya, itu para ulama loh, orang-orang yang berilmu, ya, mereka mengatakan di antara mereka, kunna nasta'iddu au kanu yasta'idduna li Ramadan qabla maji'i arba'ata ashur. Dulu para salaf itu mereka mempersiapkan diri-diri mereka untuk menjemput bulan Ramadan, mempersiapkan diri-diri mereka 4 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kalau kita, ya, sudah dekat itu kadang-kadang lalai, kadang-kadang alah, bulan Ramadan, wah nanti gak makan, gak minum, kayaknya berat. Kalau mereka itu malah seneng ditunggu-tunggu ini. Mereka nunggu-nunggu bulan yang penuh dengan barakah, penuh dengan pengampunan. Yang seorang ingin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mereka dulu para salaf, para sahabat, para tabi'in, para ajba'ut tabi'in. Mereka demikian di antara mereka. Ada yang seperti ini keadaannya. Ya. Mereka mempersiapkan diri-diri mereka sebelum datangnya bulan Ramadan, 4 bulan sebelum datangnya. Wa fi muhasabatihim ba'da maji'i arba'ata ashur, dan demikian juga mereka memuhasabah itu mengintrospeksi amalan-amalan mereka, apa yang mereka telah lalui pada bulan Ramadan 4 bulan setelah apa? Setelah lewat dari bulan Ramadan tadi. Jadi subhanallah, mereka karena kecintaan terhadap bulan Ramadan, beribadah pada bulan Ramadan tersebut sampai masih terus bulan Ramadan tersebut sampai 4 bulan ke depannya, sampai mereka terus mengkoreksi, memuhasabah dari apa yang telah lalu. Mungkin ada berbagai kekurangan, dia akan berusaha kekurangan apa yang dia lalaikan pada bulan Ramadan tersebut, dia beristighfar, meminta ampun terus. Suasananya demikian. Kalau kita kadang-kadang masih lalai, kadang sehari sebelum Ramadan aja kita masih, ya, lalai, masih dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah suatu contoh yang baik yang dicontohkan oleh mereka, para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, maka sungguh ketakwaan yang dibangun di atas ilmu akan melahirkan apa yang telah kita sebutkan dari diterimanya amal ibadah tersebut, dan akan menjadikan seorang tersebut menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar di atas ketakwaan sebenarnya. Dan amalan ketaatan tersebut yang di atas dibangun di atas ilmu tadi adalah dia mengharapkan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawaballah atau yarju thawaballah, yaitu dia mengharapkan dari apa yang diharapkan tersebut untuk mendapatkan pahala dari si Allah. Jangan seperti sebagaimana sebagian orang mengatakan kalau beramal soleh, kalau dia mengharapkan surga berarti dia itu pamrih, berarti enggak ikhlas. Bukan demikian, justru ini adalah sesuatu yang diharapkan. Dia mengharapkan surga dari Allah, ampunan dari Allah. Karena Allah telah memerintahkan untuk kita bersegera menuju kepada surga Allah dan ampunannya. wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya yang surga tersebut seluas langit dan bumi. Maka sungguh ini semuanya butuh kepada kita, kepada tiga poin tadi terkait dengan amal ketaatan, amal yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah, di atas ilmu, dan mengharapkan pahala dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara makna takwa selanjutnya adalah tarku maksiatillah, meninggalkan maksiat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurid minallah, di atas ilmu juga, bukan meninggalkan maksiat karena wah saya lagi enggak mood, lagi enggak senang sama perbuatan tersebut, sudah bosan lah cari maksiat yang lain. Bukan demikian. Atau karena saya takut nanti kalau saya kena HIV atau kena AIDS. Ya, bukan demikian. Atau saya nanti takut saya miskin, saya jadi enggak melakukan perbuatan tersebut. Bukan demikian. Yang dinamakan seorang yang meninggalkan maksiat itu benar-benar karena Allah. Mahafata iqabilah, kata beliau, dan takut karena adab Allah. Ya. Bukan karena dia takut miskin, bukan karena dia takut penyakit. Ya, bukan karena wah saya pengin sehat sehingga saya tidak bermaksiat, tidak minum khamr. Bukan demikian yang dimaksud, yang dimaknakan dengan keikhlasan yang sebenarnya. Ya. Karena yang seperti ini akhirnya tujuannya hanya seolah-olah hanya dari sisi kesehatan. Ya, sehingga kadang sungguh-sungguh sangat disayangkan sebagian orang membahas masalah rahasia-rahasia sholat itu hanya dari sisi kesehatan saja. Kalau sujud, kalau ruku itu peredaran darah itu bisa lancar, sujud demikian juga. Dia lupa kalau ternyata itu adalah bagian dari ibadah yang sangat agung kepada Allah, tapi bahasnya cuma dalam sisi kesehatan-kesehatan saja. Apakah yang seperti ini dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demikian juga dalam puasa, seolah-olah yang dibahas masalah puasa dengan kesehatan, puasa dengan kesehatan. Sehingga seolah-olah hanya orientasi seorang itu ketika dianjurkan untuk berpuasa hanya agar mereka sehat. Ya. Bukan demikian. Kalau toh itu menjadi sebagai bagian dari hikmah, tapi itu bukan tujuan diperintahkannya sholat ataupun puasa. Ya. Itu hanya sebagai pendukung saja. Perkara-perkara, tapi bukan sebagai tujuan utama disyariatkannya sholat ataupun puasa. Ya, nanti akan ada orang, oh saya sudah sehat kok, berarti kan gak perlu untuk puasa. Atau saya sudah sehat kok, saya gak perlu sholat. Kan demikian akhirnya. Yang main akal manusia. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk melandasi amal ibadah kita, apa yang kita mau kerjakan, demikian juga apa yang mau kita tinggalkan dari kemaksiatan, itu semua dibangun di atas ilmu. Dari mana kita bisa tahu? Dari menuntut ilmu agama Allah. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka ini nasihat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan anjuran bagi kita semuanya untuk mempersiapkan diri-diri kita di dalam menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Barokah itu apa? Kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, berupa ampunan, berupa ketenangan di dalam ibadah, dan berbagai hal dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dimana di sana dikatakan Syahrul Quran, seorang disunahkan, dicintai untuk kemudian banyak membaca Al-Quran, mentadaburi, merenungi, dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Datang ke majlis-majlis ilmu yang dibuka pada bulan-bulan Ramadan, yang dibacakan di dalamnya ayat Allah beserta tafsirnya. Ya. Maka ini penting bagi kita semuanya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, sehingga puasa kita termasuk puasa yang menjadikan seorang hamba dengan sebab puasanya tersebut diampuni dosa-dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin tersisa beberapa waktu untuk kalau mungkin ada yang mau disampaikan, silakan dari bapak-bapak sekalian, mungkin ada yang mau disampaikan dari pertanyaan baik seputar materi atau di luar materi. Nah, silakan. Tafadhalu. Demikian tadi kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Alinuddin Habizahullah. Kami persilakan kepada para peserta Ukhuwah Mu'alaf Center untuk barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Mungkin termasuk di dalamnya berkaitan teknis misalnya, berkaitan dengan puasa yang insya Allah sebentar lagi kita akan jalan nih di bulan suci Ramadan. Kami persilakan. Dari kalangan ibu-ibu atau dari kalangan ummahat, mungkin selembar kertas. Kepada ummahat, kami persilakan apabila ada pertanyaan nanti bisa dicatat dalam selembar kertas ya, untuk nanti ada disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Ustaz, kebetulan saya mau tanya, kalau di saat kita waktu berpergi itu gimana ya Pak Ustaz? Berapa? Waktu kita pergi ke luar kota, menjalankan ibadah puasa, itu gimana ya Pak Ustaz ya? Yeah. Di dalam Islam, karena Islam ini adalah dibangun di atas kemudahan. Rasulullah SAW mengatakan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, bu'ithu bilhanafiyyatis samhah, bilhanifiyyatis samhah, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah dengan agama yang hanif, agama yang lurus. Apa ini hanif ini? Agama yang di atas tauhid dan melarang dari perbuatan menyekutukan Allah, berbuat dari syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan as-samhah, yaitu agama yang penuh di dalamnya kemudahan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri kalian itu adanya kesulitan. Ya. Cuma kadang-kadang manusia aja yang merasa berat, sulit, ya, menyulitkan diri. Ya, padahal Allah itu memerintahkan suatu perkara karena Allah tahu bahwasanya hamba itu mampu untuk menghadapinya, mampu untuk mengerjakannya. Cuma karena hawa nafsu, misalnya perintah sholat, perintah puasa, berat sholat itu, 5 waktu, puasa harus menahan lapar dan dahaga. Sebenarnya Allah mampu, sebenarnya Allah maha tahu bahwasanya hamba itu mampu. Ya. Dan di sana tentunya tidak lepas dari kemudahan-kemudahan dalam Islam. Terkait dengan masalah yang ditanyakan, bagaimana hukum orang yang melakukan perjalanan jauh keluar kota dan yang semisalnya, maka di dalam Islam ternyata telah diatur juga. Di dalam Islam diberikan keringanan, diberikan kemudahan. Bagi siapa yang dia mampu untuk berpuasa dalam perjalanan tersebut, ketika dia melakukan safar, perjalanan keluar kota dan yang semisalnya, dia masih kuat, memiliki kekuatan, karena dia khawatir nanti di luar bulan Ramadan tidak mampu untuk mengganti. Karena kesibukan khawatir, wah saya masih mampu kok, masih kuat. Kebetulan paginya pas buka, pas sahur, dia makan kurma banyak, ya kan? Atau minum madu misalnya. Subhanallah, dalam perjalanan tersebut dia kuat. Dia mikir kalau nanti saya gak puasa, nanti saya sulit kapan saya bisa mengganti karena saya sibuk bekerja dan yang semisalnya. Maka dalam posisi seperti itu boleh bagi dia untuk tetap berpuasa. Atau yang kedua, kalau dia tidak mampu, ini yang terkait dengan masalah kemudahan dalam Islam tadi, bahwasanya boleh baginya untuk tidak berpuasa. Tapi wajib baginya untuk mengganti di luar bulan tersebut. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan terkait dengan orang yang memaksakan diri dalam keadaan dia sudah gak kuat berpuasa dalam perjalanan jauh tersebut, tapi memaksakan diri. Ya. Sampai ketika itu ada seorang sahabat yang dia dalam keadaan pingsan, ya, dalam keadaan pingsan dia ketika itu sampai diteduhkan di bawah pohon. Ketika ditanya kenapa kok pingsan, karena dia tetap berpuasa. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar, bukanlah termasuk kebaikan, ya, Ketika seorang berpuasa dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi berat seperti ini, dia tetap berpuasa, bukanlah termasuk berpuasa pada kondisi ini sebagai bagian dari kebaikan. Ya, jadi dilihat aja, kalau dia masih mampu, gak apa-apa dia lanjutkan. Tapi kalau dia berat di dalam puasa tersebut ketika dalam perjalanan, namanya perjalanan, ya, yang dikatakan oleh Nabi qit'atun minal adab, potongan dari adab, karena capek dan luar dan berbagai halangan-halangan yang ada di sana. Ya, dia butuh, ya, kondisi yang fit di dalam menempuh perjalanan jauh tadi atau keluar kota dan yang semisalnya. Maka dibolehkan dia di sana untuk tidak berpuasa ketika memang hal tersebut memberatkan. Tapi dia ganti di luar bulan Ramadan tersebut. Ya. Bagaimana kalau sekarang ini, sekarang kita mau ke Jakarta, naik pesawat kan enak, cuma 1 jam lebih berapa kalau dari sini? 1 jam 50 menit atau 40 menit. Ya, bagaimana? Kan cuma dekat berarti. Maka kata para ulama sama saja. Safar perjalanan jauh, baik itu menggunakan pesawat ataupun menggunakan selain dari pesawat. Ya. Sehingga jaraknya menjadi lebih dekat. Sama saja, itu termasuk bagian dari perjalanan keluar kota yang itu dibolehkan bagi seorang untuk berbuka. Tapi sebagaimana telah kita sebutkan, kalau dia masih mampu untuk berpuasa, boleh baginya untuk berpuasa. Maka dia dipilihkan dengan dua pilihan tadi. Kalau dia kuat, boleh baginya meneruskan puasanya. Kalau dia tidak kuat, boleh dia membatalkan. Dan dia ketika itu harus mengganti di luar bulan Ramadan. Karena ada sebagian orang beranggapan, oh ini rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi di bulan Ramadan tidak diganti. Ya, berdosa dia. Ya. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mbak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah puasa juga, sebelumnya saya pernah berpuasa tapi setengah hari saja, karena di awal-awal dulu tahun-tahun kemarin. Lalu ada satu teman bilang ke saya kalau nanti dibayar hanya setengah hari aja, nggak apa-apa, kamu kan sudah puasa setengah hari. Nah, apakah itu benar, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Yang dikatakan puasa adalah menahan lapar dan dahaga dan berbagai konsekuensi yang ada di dalamnya, dari meninggalkan hubungan suami istri dan yang semisalnya, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya, mulai dari terbitnya fajar shadiq. Yaitu kapan fajar shadiq? Yaitu ketika masuknya waktu subuh itu. Jadi batasannya adalah ketika waktu subuh, bukan ketika imsak. Ya, karena ada sebagian imsak itu kan 10 menit kurang lebih. Wes enggak boleh makan, bukan, masih boleh. Ya. Jadi bukan itu batasannya, tapi batasannya adalah waktu subuh. Ya, kalau sudah dikumandangkan adzan subuh atau masuknya waktu subuh sudah berhenti. Kapan selesainya? Sampai tenggelamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Maka barang siapa yang dia batal, membatalkan puasanya walaupun sebelum 5 menit atau bahkan mungkin 2 menit sebelum masuknya, atau sebelum masuknya waktu maghrib, atau 5 menit lah kalau mungkin. Ya, dia melihat matahari, ya kurang 5 menit. Wah, tapi kok ini saya sudah pengen mengicipi sayur sop buntut ini misalnya. Akhirnya dia batal. Nah, nanti kan insya Allah masih dapat pahala. Kata para ulama bagaimana? Batal dia puasanya. Dan dia wajib mengganti keseluruhannya. Walaupun hanya sedikit. Sebagaimana seorang yang haid, seorang wanita yang haid, datangnya haid itu kurang 5 menit atau 10 menit sebelum adzan maghrib, sebelum masuknya waktu maghrib, maka tetap dia dikatakan batal. Maka dalam kondisi ini dia wajib mengganti pada hari yang lain secara sempurna. Maka kalau yang dikatakan tadi menggantinya setengah hari saja, maka tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia wajib untuk mengganti keseluruhan dari hari tersebut. Ya. Kadang kan, masa iman ya, tinggal sedikit, masa sudah, masa keluar haid, terus kemudian batal. Ya, ini adalah perkara yang memang bagian dari syariat. Ya. Tetapi tidak menafikan di sana banyak kemudahan-kemudahan yang telah kita sebutkan. Orang yang sakit, orang yang tua, renta, gak mampu untuk berpuasa, diberikan keringanan. Orang yang hamil dalam keadaan berat, mengkhawatirkan terhadap janinnya, boleh dia tidak berpuasa. Ya. Tetapi tentunya ada konsekuensi setelah itu. Ya. Baik dengan apa yang dikatakan, dengan mengqadha, mengganti pada bulan di luar bulan Ramadan, atau dengan cara fidyah, dengan cara mengganti dengan memberikan kepada fakir miskin dari hari yang dia tinggalkan tersebut, ya, makanan kepada seorang fakir miskin sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Tapi bagi orang-orang yang memiliki udzur tadi, orang tua, renta, ya, yang enggak mampu lagi, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ya, tapi kalau kita masih sehat-sehat, hanya enggak kuat, ya, atau tadi safar terus kemudian ganti dengan fidyah, tidak, tetap wajib mengqadha. Bahkan para ulama sebagiannya terkait dengan wanita hamil, mereka mengatakan mengqadha, ya, walaupun sebagian yang lainnya wanita hamil ataupun menyusui sebagiannya sebagaimana pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, maka dibolehkan untuk fidyah, atau pendapat beliau adalah fidyah, memberikan makan kepada seorang fakir miskin atau kepada fakir miskin sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Kalau 30 hari berarti 30 fakir miskin dengan sekali makan yang mengenyangkan. Ya. Maka ini wallahu a'lam bishawab, jawaban dari pertanyaan tadi. Mungkin ada lagi, silakan. Enggak apa-apa, satu orang mungkin ada pertanyaan, dua enggak apa-apa. Kalau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Adik, masih ada waktu? Masih ada, Pak. Masih ada. Nah, masih ada. Katanya mau bertanya lagi. Ya. Oh, ini pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak juga, Fadal, silakan. Ini gini, Pak Ustaz, kebetulan kan dari awal dulu pertama saya mualaf sampai sekarang ini kira-kira udah 5-6 kali hari raya lah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Di saat puasa itu tahun pertama saya puasa, lubang 5 Ustaz gitu loh. Nah. Tahun pertama, tahun kedua lubang 4. Sampai sekarang itu saya belum pernah membayarnya itu. Gimana ya Pak Ustaz ya? Ya itu. Nah. Caranya apa seperti yang tadi itu Pak Ustaz ya? Fidyah itu ya Pak Ustaz ya. Kalau terkait dengan Bapak sudah tahu ketika itu hukum puasa belum ya? Belum pernah tahu Pak Ustaz. Hukum puasa wajibnya maksudnya. Belum tahu. Wajibnya berpuasa bulan Ramadan? Waktu itu belum tahu Pak Ustaz. Cuma ikut-ikutan aja. Iya, kan waktu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga baru saya harus membayarnya. Tapi iya, kebetulan kan pas saya kan keliling kerja di luar, nggak pernah di tempat. Jadi kerjanya keliling terus mulai pagi sampai sore. Jadi itu sampai sekarang ini belum saya bayar Pak Ustaz. Itu bagaimana ya Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Maka sebatas yang saya tahu Pak ya. Nanti perlu dikoreksi lagi kalau itu mungkin salah. Sebatas yang saya tahu terkait dengan uzur yang dibolehkan untuk seorang fidyah seperti tadi, orang tua yang tidak mampu untuk mengganti lagi, kemudian orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau orang sakit masih kemungkinan sembuh atau kemungkinan masih diharapkan kesembuhannya, tetap dia wajib mengganti di luar itu ketika dia sudah sembuh. Ya, demikian juga seorang ibu menyusui atau seorang yang hamil sehingga dia tidak berpuasa, ya, dengan pendapat Syekh Al-Albani berdasarkan hadis atau atsar Abdullah bin Abbas, walaupun sebagian para ulama berpendapat tetap mengqadha. Sehingga wallahu alam yang ditanyakan Bapak tadi dalam posisi itu tetap untuk mengganti dengan puasa, tetapi tidak harus berurutan. Jadi biar Bapak mudah untuk mengganti, ya diselang-seling waktunya. Ya, mumpung mungkin masih ada kesempatan, siapa tahu masih bisa memungkinkan. Kalau tidak, mungkin setelah itu, karena memang kita sudah berusaha. mungkin selang-seling dari waktu yang kita mampu untuk bisa mengganti dari apa yang kita ada kesempatan untuk mengganti tersebut, kita usahakan. Karena mau tidak mau, karena dulu karena mungkin karena kurangnya kita ilmu terkait dengan permasalahan tersebut dan sebagainya, ataupun kita karena baru-baru mengenal Islam dan sebagainya, maka kemudahan Islam boleh mengganti itu tidak harus berurutan, boleh diselang-seling waktunya kapan dia mampu ya. Maka wallahu alam, dalam posisi tersebut tetap kewajiban tadi tidak gugur mengganti di luar waktu tersebut. Dengan tekad insyaallah, dengan kita menyerahkan diri kepada Allah, insyaallah mudah, insyaallah sambil minta semoga dibantu. Mungkin banyak kesibukan hari-hari ini mungkin, tapi Allah akan memudahkan hamba-hambanya insyaallah kalau kita bersungguh-sungguh biinnillah. Kalau sudah kita usahakan ternyata masih ada yang kurang, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya, dan kita nanti di luar bulan Ramadan lagi insyaallah ya, sehingga kita benar-benar jangan sampai meninggalkan itu. Karena pada dasarnya sebenarnya puasa yang ditinggalkan itu ya diupayakan atau wajib dia untuk bersegera mengganti sebelum datangnya Ramadan yang berikutnya, ini pada dasarnya. Tapi ini karena permasalahan yang apa yang telah lalu. Nah, tapi coba kita lihat nanti dari beberapa fatwa para ulama, kalau saya salah dalam hal ini nanti kita ralat. Tapi sebatas yang saya tahu demikian, wallahu alam. Kemudian ini ada pertanyaan, ternyata ada beberapa kertas. Bila bangun kesiangan untuk sholat subuh, apa ada batasan jam? Sholat subuh batasan terakhirnya batasan akhir ya dari sholat subuh itu ketika terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari berarti batasan sholat subuh itu sudah selesai. Tapi itu adalah bagi orang yang tidak memiliki udzur atau orang yang tidak tafrid, tidak meremehkan atau tidak orang yang tidak ya termasuk orang-orang yang meremehkan waktu sholat. Ya, misalnya dia dalam keadaan bangun sebenarnya pas adzan itu bangun, ya. Wah, tapi masih malas lah, masih ngantuk, tidur lagi. Bangun ketika sudah terbit matahari, ya maka dia tidak sah sholatnya ketika di luar waktu. Ya, maka dia harus ketika itu bangun sholat subuh pada waktunya. Karena waktu sholat subuh itu sangat pendek, kan gitu, kurang lebih 1 jam ya, atau lebih sedikit, ya kurang lebih dari mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari kurang lebih 1 atau lebih. Nah, sehingga ya disesuaikan masing-masing daerah batasan jam tergantung dari masing-masing daerah. Kurang lebih 1 atau 1,5 jam sesuai dengan daerah masing-masing yang ada. Kalau orang yang ketiduran karena udzur, maka walaupun dia sudah terbit matahari, maka sholatnya tetap sah dan dia bahkan diperintah untuk sholat ketika itu. Ketika dia ingat ataupun ketika dia sudah bangun. Seorang mungkin lupa, oh iya lupa, saya belum sholat duhur misalnya. Tiba-tiba ingatnya waktu asar, lupa dia, benar-benar lupa. Atau dia ketiduran. Bagaimana hukum yang seperti ini? Kata Rasulullah, man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa dari sholat, kemudian dia ingat setelah itu atau terbangun dan ingat, maka kapan sholatnya? Fal yusalliha idza dzakaraha. Maka sholatlah ketika dia ingat. Ya, walaupun ingatnya baru besok, oh iya kemarin saya belum sholat duhur, langsung sholat ketika itu. Walaupun dalam waktu-waktu yang dilarang sholat, ya, pada waktu terbitnya matahari, ketika matahari di atas kepala, ataupun ketika tenggelamnya matahari, ketika dia ingat sholat ketika itu. Ya. Atau kapanpun, ketika sudah di luar waktu. Kenapa? Karena adanya udzur tadi, karena lupa. Ini namanya menunjukkan keringanan Islam, kemudahan Islam. Atau ketiduran, benar-benar ketiduran, kecapean dia ketiduran karena malam dia tidur, ternyata kecapean tahu-tahu sudah terang, matahari sudah terbit, itu udzur baginya. Tapi kalau sudah tahu ini subuh, aduh ini baru habis bergadang malam, jadi dia lah nanti aja lah kalau sudah siang jam 7 misalnya, ya maka tidak sah sholatnya. Kemudian sholat sunnah itu termasuk apa saja? Sholat sunnah banyak bentuknya, seperti sholat-sholat yang mengiringi sholat waktu, seperti yang dikatakan sholat rawatib atau sholat nafilah ratibah. itu ba'diyah atau qabliyah, yaitu sholat seperti sholat dua rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh. Sholat dua rakaat ini setelah dikumandangkan adzan, dua rakaat sebelum subuh, atau dua rakaat sebelum zuhur, atau dua rakaat setelah zuhur, atau dua rakaat setelah maghrib, atau dua rakaat setelah isya. Ini yang dikatakan sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk jangan sampai kita meninggalkan hal tersebut. Ya. Atau sebagian para ulama menyebutkan tentang sholat duhur, empat rakaat sebelum, empat rakaat ini dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, atau setelahnya dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya. Sebagaimana dalam datang dalam hadis. Itu adalah sholat sunat yang dikatakan sunat rotibah. Atau juga sholat sunnah duha. Ya, ketika setelah terbitnya matahari disebutkan qaidarum sejenjang dengan tombak kurang lebih, ya, sudah mulai meninggi, itulah sudah mulai kita boleh melakukan sholat duha. Sampai kapan? Sampai sebelum zawal, ya, sebelum tergelincirnya matahari, atau kurang lebih kalau mungkin waktu-waktu anu ya kurang lebih jam 11 kurang lebih, ya, kurang lebih segitu, artinya batasan waktunya tidak ada, tapi kurang lebih waktu-waktu duha, ya, atau jam 10 dan sekian, masih kita masih bisa melakukan waktu tersebut atau sholat tersebut. Atau sholat malam yang dikatakan sholat tahajud. Ya. Adapun sholat tarawih itu hakikatnya adalah sholat malam juga yang dikatakan sholat tahajud tadi, cuma ketika bulan Ramadan dinamakan dengan sholat tarawih. Yang disunahkan sholat tarawih ini adalah secara berjamaah bersama dengan imam. Itu yang lebih utama insyaallah ta'ala. Jadi banyak sekali sholat-sholat sunnah. Adapun sholat-sholat yang dikatakan oleh manusia, ada sholat sunnah ini, sholat sunnah itu, tetapi ternyata tidak datang dari Allah dan Rasulnya, maka sebaiknya kita menghindari, berhati-hati. Ada yang dikatakan oleh mereka sholat sunnah nisfu sya'ban, ya, atau sudah datang pertengahan bulan sya'ban, kemudian ada sholat sunnah nisfu sya'ban. Maka hadis tentang sholat sunnah tersebut pada pertengahan bulan Sya'ban adalah tidak sahih, tidak datang dari Rasulullah SAW secara sahih. Nah, yaitu penghususan sholat sunnah pada pertengahan bulan Sya'ban yang dikatakan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Apakah niat puasa harus diucapkan pada malam harinya? Niat adalah tempatnya di dalam hati. Ya, dikatakan oleh para ulama, an-niyat mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Wa talafut biha laisat bisunnah au bid'ah. Bahkan melafadzkan niat tersebut bukan termasuk bimbingan dari Nabi, bahkan termasuk perkara-perkara baru yang diadakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah melafadzkan niat mengatakan nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhis syahri ramadhani, apalagi itu. Ya, kurang lebih itu. Tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih. Lah kan ibadah kita harus mencontoh Nabi. Kalau tidak datang dari Nabi ya jangan kita mengamalkan. Loh, banyak ustaz yang mengamalkan. Bukan tolak ukur kebenaran itu dengan banyaknya orang mengamalkan perkara tadi. Tolak ukurnya apa? Datang enggak dari Rasul? Rasul kan panutan kita dalam ibadah. Ya, kita harus mencontoh. Ya, niat bagaimana temannya di hati. Bahkan sahurnya kita makan sahur itu bagian dari niat. Ya, karena kita makan sahur itu tidak lain untuk agar kita berpuasa besok harinya atau pada pagi harinya, pada siang harinya. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama sudah cukup dia. Ya, Pak Yubayman malam yubayit niyah falasiyamalah, ini adalah maknanya barang siapa yang tidak menyebutkan niat pada malam hari maka tidak ada puasa padanya, itu artinya terkait dengan apa yang dibetikkan dalam hatinya atau dadanya. Ya, ketika diantaranya adalah awal puasa. Sebagian para ulama menyebutkan ketika awal Ramadan ini dia sudah cukup untuk kemudian sampai pada akhirnya. Tetapi pada dasarnya ketika dia bersahur tadi, ya, sahur ya, ketika sahur itu sudah bagian dari niat. Itu bagian masih dia termasuk bagian yang menunjukkan bahwasanya dia meniatkan puasa pada esok harinya. Ya, sehingga dia tidak takaluf untuk mengucapkan dengan ucapan-ucapan atau lafadz-lafadz yang tidak pernah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, maka niat tersebut diupayakan memang tempatnya di hati. Besok saya berpuasa sudah cukup, nggak perlu di dalam hati. Kemudian dengan lafaz tadi juga tidak perlu, ya, karena memang ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya. Konsekuensinya apa? Dalam hadis Aisyah tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak pernah ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Walaupun manusia menganggap baik, niatnya baik biar enggak lupa, tapi apakah ini dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah? Jangan sampai kita membuat perkara-perkara baru. Qala. Kemudian beliau ada pertanyaan di sini, bagaimana doa berbuka puasa yang benar? Siapa yang hafal doa berpuasa? Di antara antum? Hah? Siapa yang hafal? Ayo Abu Arman. Kau malah keluar. Siapa mungkin bapak-bapak yang hafal? Abu Badar? Hah? Nah, ini adalah doa berbuka puasa yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhahabat dama'u wabtallatil 'uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ya, itu yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Adapun Allahumma laka sumtu wallahu alam bisawab, ana tidak tahu itu datang dari hadis yang sahih. Yang datang dari hadis yang sahih, dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Nah. Itu termasuk doa dari berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, berikutnya, apakah orang yang membayar fidyah wajib mengganti puasa Ramadan? Orang yang membayar fidyah tidak perlu mengganti puasa Ramadan, ya, karena sudah fidyah itu sebagai pengganti dari apa yang dia tinggalkan dari puasanya. Ya. Kecuali yang berpendapat bahwasanya orang yang hamil atau yang menyusui tadi wajibnya untuk mengqadha. Ya, kalau dia berpendapat lebih cenderung dengan mengqadha mengganti, ya dia mengganti. Tapi kalau dia lebih cenderung untuk membayar fidyah, maka sudah cukup dengan fidyahnya tersebut insyaallah taala. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bersikap apabila kita mendapat SMS dari seorang yang mengatakan dengan malam nisfu Syaban mereka meminta maaf, apa kita abaikan atau jawab SMS tersebut? Kalaupun harus dijawab, apa yang harus dijawab? Maka hadis-hadis tentang nisfu Syaban, penghususan nisfu Syaban dengan ibadah dan yang semisalnya dengan meminta maaf dan yang semisalnya tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih. Maka apabila kita ingin agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan bimbingan Rasul, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang seperti ini yang tidak ada contohnya dari Nabi. Nah, memang di sana ada dalam sebuah hadis atau beberapa riwayat tentang keutamaan pertengahan bulan Ramadan, pertengahan bulan Syaban terkait dengan Allah melihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan bulan Syaban, ya, dan Allah mengampuni mereka, menghendaki untuk mengampuni mereka kecuali mereka orang yang musyrik, illa li musyrikin wa musyahin, kecuali orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, ya, beribadah kepada selain Allah, percaya kepada para dukun, datang kepada para dukun atau yang semisalnya memakai jimat dan sebagainya, ya, kecuali bagi orang yang musyrik yang menyekutukan Allah atau al musyahin. Apa itu al musyahin? Orang yang dia suka melakukan atau terjadi perseteruan, permusuhan dengan saudaranya. Sebagian para ulama mengatakan al-musyahin ini adalah orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, tapi tidak kemudian penghususan pertengahan bulan Syaban tersebut dengan ibadah, salat dan semisalnya, meminta maaf, kirim SMS atau status dan sebagainya, tidak. Tidak disunahkan yang seperti ini. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, jika masih punya hutang puasa tahun lalu karena hamil dan Ramadan ini menyusui dan agak berat membayar hutang, apa yang harus saya lakukan? Kalau dia berpendapat membayar fidyah sebagaimana atsar Ibnu Abbas, sebagaimana inilah pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, maka dia membayar fidyah. Setiap hari yang dia tinggalkan, maka dia memberi makan seorang fakir miskin. Likulli yaumin miskinan. Setiap hari yang dia tinggalkan, dia memberi makan seorang fakir miskin satu kali makan. 30 kali berarti 30 kali. Walaupun hanya seorang fakir miskin tersebut, tapi bergantian harinya. Besok hari, kemudian berikutnya, berikutnya boleh. Atau dia undang langsung 30 orang misalnya. Boleh. Ya. Atau dibagikan kepada fakir miskin tersebut dengan nasi bungkus yang mengenyangkan mereka. Ya. Maka ini dibolehkan kalau dia berpendapat fidyah, maka dia membayar fidyah. Ya. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya dia qadha mengganti. Kalau dia berpendapat mengqadha, ya karena ini perbedaan para ulama yang kita harus saling menghormati dalam permasalahan ini karena masing-masing kuat pendapatnya. Ya. Di sana ada para ulama kibar, para ulama ahlu sunnah yang berpendapat permasalahan tersebut sehingga tidak perlu kemudian kita saling membenturkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita berpendapat fidyah, maka kita berpendapat fidyah. Ya. Kalau kita berpendapat qadha mengganti, maka kita mengganti. Sehingga kalau sudah berpendapat fidyah tidak perlu qadha. Yang sudah berpendapat qadha, ya maka tidak perlu lagi fidyah, kan gitu. Ini yang kami ketahui, wallahu taala alam bisawab, kalau ada benarnya. Ada lagi? Oh, nah. Satu lagi kali ya. Apa lagi? Fadal, silakan. Nah, terkait dengan orang yang meninggal, kemudian dia punya hutang puasa. Wallahu a'lam bishawab, datang di sana sebuah hadis. Man mata wa alaihi siyam. Barang siapa yang dia mati dan dia memiliki hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka walinya memuasakan atau berpuasa bagi orang tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebagian para ulama berdasarkan dengan hadis ini, maka orang yang seperti tadi keadaannya, maka dari walinya atau ahli warisnya dia berpuasa, ya, untuk orang yang demikian keadaannya. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya ini adalah dalam khusus puasa nazar, yang dia nazar tapi dia punya kewajiban nazar, puasa nazar, dia nazar untuk berpuasa tapi kemudian Allah meninggal, maka ini yang dimaksud diganti puasanya oleh walinya atau kepada oleh ahli warisnya. Ya, wallahu alam bisawab. Sampai sekarang mana dari pendapat ini yang lebih kuat, wallahu alam. Tapi terkait dengan pendapat terkait dengan puasa nadar itu sangat kuat juga, dan ini adalah karena nadar adalah sesuatu yang wajib harus ditunaikan. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan, insyaallah kita lihat lagi dari fatwa para ulama. Nah, kesimpulannya wallahu alam bisawab, ada hadis tadi tetapi rinciannya kita lihat lagi dari apa yang disebutkan para ulama, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Ali Nurdin Hafizullah. Dan insyaallah ada beberapa pengumuman yang perlu kita sampaikan sebelum kita akhiri kajian pada hari ini, yaitu yang pertama bahwa insyaallah kajian UMC di bulan Ramadan kita akan libur sementara supaya kita lebih fokus nanti dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian insyaallah mulai hari ini kajian yang sebelumnya jatuh pada hari Sabtu, insyaallah kita rubah menjadi hari Minggu pada pekan pertama dan hari Minggu pekan ketiga. Jadi sekali lagi, jadwalnya insya Allah setelah bulan Ramadan nanti, pelaksanaan kajian UMC itu setiap hari Minggu pekan pertama dan juga pekan ketiga. Insya Allah pada bulan suci Ramadan nanti di Masjid Raya Ukhuwah akan melaksanakan kegiatan sholat taraweh dan buka puasa bersama. Dan juga insya Allah pada 10 malam terakhirnya akan dilaksanakan sholat Qiyamul Lail yang dimulai sekitar pukul 2 dini hari. Kami persilakan juga kepada peserta UMC apabila ingin ikut aktif selama bulan suci Ramadan pada saat membagikan takjil maupun hidangan berbuka puasa, kami persilakan juga untuk datang untuk bergabung bersama panitia untuk kita bersama-sama buka puasa bersama di Masjid Raya Ukhuwah ini. Nah, sementara itu dulu informasinya, dan insya Allah setelah bulan Ramadan nanti panitia akan mengumumkan kembali kapan dimulainya kajian Ukhuwah Mu'alaf Center ya, di bulan Sawal ya, insya Allah akan diumumkan kembali. Baik, kita akhiri, kita tutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.